أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعض. فرانسيسكا هذه مروان إبراهيم رسول الله وعن أنس رضي الله عنه قال لأنا في المالك مضعمر مضعين في بركاتة قال أبو طلحة لأمي ليس بركاتة أبو طلحة كنت قبل أم طلحة أم طلحة adalah ibunya anak في المالك أبو طلحة adalah suami Ummu Sulaim, tapi bukan bapaknya Anas bin Malik. Berarti Anas bin Malik anak tiri Abu Talha. Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, "Qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan." Kata Abu Talha kepada Abu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah. Suara Nabi lemah sekali. Tidak lantang. A'rifu bihim ju'. Aku tahu, kata Abu Talha, Rasulullah dalam keadaan lapar. Rasulullah dalam keadaan lapar sehingga suaranya melemah. Wahal indati min syait, apakah engkau punya sesuatu makanan? Tanya Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim. Dan waktu itu Nabi sedang bersama para sahabatnya, puluhan sahabatnya, kira-kira 70 atau 80. Nanti akan dijelaskan di akhir. Faqala Ummu Sulaim menjawab, na'am, ya, aku punya. Wa akhrajat aqratan min sa'iyya. Lalu Ummu Sulaim, ibuku, mengeluarkan aqrat. Aqrat jamak dari qartun. Qartun adalah benda bulat dan pipih seperti piring, ya, dan seterusnya. Min sa'iyya, bentuknya seperti piring tapi dari sa'iyya, dari tepung. Bagaimana kita lihat sampai hari ini makanan orang Arab atau Pakistan atau India, ya, roti dengan lempengan bulat seperti piring. Ada beberapa biji akhrat, mungkin 3, 4, 5. Thumma akhazat himaran laha. Kemudian Ummu Sulaim mengambil himar kerudung yang dipakai untuk menutup kepala. Ya, ada pun jilbab itu sampai ke bawah. Hanya kita sering menyebut himar ini dengan jilbab. Lebih tepat, jilbab yang dikenakan oleh kaum muslimah hari ini disebut himar. Sebab kalau jilbab langsung ke bawah. Ummu Sulaim ibuku mengambil himar, kerudung. Kerudung yang belum dibentuk. Yes. Segitiga, segiempat yang dibikin segitiga. Falabat al-ubza dibakti. Lalu roti tersebut, lempengan-lempengan roti tersebut dibungkus dengan himar tersebut, kerudung tersebut. Thumma jassadhu ta'ta sawbi. Lalu dimasukkan di dalam pakaian itu.